Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan masih dalam bab menghormati nama Allah Azza wa Jalla dan anjuran untuk mengganti nama dalam rangka hal itu. Di bawah bab ini disebutkan sebuah riwayat yang berisi kisah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dipanggil dengan Abul Hakam. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa sesungguhnya yang pantas disebut Al-Hakam itu adalah Allah. Karena semua hukum pada dasarnya kembali kepada Allah Azza wa Jal. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggantinya dengan Abu Syuraih. Syuraih adalah nama dari anak Abul Hakam yang paling besar. Nabi mengatakan kepadanya, "Fa anta Abu Syuraih." Kalau begitu, kamu dipanggil dengan Abu Syuraih, nama Abu Syuraih. Kemudian di dalam riwayat itu juga diceritakan latar belakang asal muasal kenapa sahabat ini dipanggil dengan Abul Hakam. Beliau mengatakan, "Fa inni atau fa inna qaumi idhtalafu fi syai'in atuni fa hakamtu bainahum fa radiya kilal fariqaini." Sesungguhnya kaumku, kata Abul Hakam, dulu apabila mereka berselisih dalam sesuatu, mereka semuanya datang kepadaku. Dan kemudian aku putuskan hukum di tengah-tengah mereka. Dan mereka menerimanya. Itulah yang kemudian menyebabkan beliau dipanggil dengan sebutan Abul Hakam. Ya. Taib. Qala qawluhu, kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan, qawluhu fa inna qawmi idhakhtalafu fi syai'in atuni fa hakamtu bainahum fa radiya kilal fariqaini. Faqala ma ahsanu hadha. Kata-kata tadi yang dikemukakan oleh Abul Hakam, bahwa sesungguhnya kaumku, kalau mereka berselisih dalam sesuatu, mereka datang kepadaku, kemudian aku tetapkan hukum di tengah-tengah mereka, lalu dua pihak yang berselisih itu menerimanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahsanu hada, sungguh ini sangat baik. Qala fal makna wallahu a'lam, makna dari kalimat ini, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wallahu a'lam, anna Aba Syuraih lamma arafa minhu qaumuhu annahu sahibu insafin wa taharrin lil adli bainahum wa ma'rifatu ma yurdhihim minal janibain sara 'indahum mardiyan. Abu Syuraih ketika kaumnya mengetahui bahwa dirinya adalah orang yang bijaksana dan selalu mengutamakan keadilan, dan kaumnya tahu atau dan dia Abu Syuraih tahu apa yang akan membuat dua pihak yang berselisih itu menerima atas keputusannya, maka Abu Syuraih di sisi kaumnya menjadi orang yang diridhoi. Segala keputusan-keputusannya bisa diterima dengan baik. Wa hadha huwa sulhu, inilah sesungguhnya yang disebut dengan islah, memperbaiki hubungan yang hasilnya itu dua pihak yang berselisih bisa menerima keputusan dengan baik. Ini dilakukan oleh Abu Syuraih. Dan memang Abu Syuraih sendiri orang yang berkepribadian baik, dipercaya di tengah-tengah kaumnya. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana. Ia juga dikenal sebagai sosok yang selalu mengutamakan keadilan. Selain itu, Abu Syuraih sendiri tahu apa yang bisa membuat kaumnya itu ridho kepadanya. Akhirnya segala keputusan hukum yang ditetapkannya di tengah-tengah kaumnya yang berselisih itu bisa diterima dengan baik. Di sini ada faedah penting buat kita, yaitu kita tidak boleh sembarangan memilih seseorang untuk menjadi penengah dalam perkara yang kita perselisihkan. Karena perselisihan, miskomunikasi, salah paham dalam sesuatu itu biasa dalam hidup. Apalagi dalam sebuah komunitas yang berkumpul bersama di sebuah tempat, selalu ada saja yang namanya miskomunikasi, salah paham. Ya. Nah, tentu untuk menyelesaikannya, kita harus memilih orang yang tepat. Karena selalu ada momen yang tepat bersama dengan orang yang tepat. Ya. Dulu kaumnya Abu Syuraih tidak salah memilih beliau sebagai penegak hukum, katakanlah begitu. Ya. Sebagai pihak yang bisa menyelesaikan perselisihan. Karena memang Abu Syuraih dikenal sebagai, sekali lagi, orang yang bijaksana dan selalu mengutamakan apa? Keadilan. Ya. Nah. Sehingga keputusan-keputusannya itu bisa diterima. Tidak merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak yang lainnya. Bayangkan kalau seandainya kita berselisih dengan sebagian orang dalam satu perkara, kemudian kita datang kepada pihak yang tidak tepat, yang salah. Maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Bisa jadi perselisihan itu akan semakin menguat. Ya. Maka kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wa hadza huwa sulhu, inilah islah, inilah perbaikan yang sesungguhnya, yang membuat kedua belah pihak yang berselisih itu bisa menerima keputusan yang ditetapkan di dalamnya. Li'anna midarahu 'ala ridha la 'alal ilzam. Sebab utamanya adalah berdiri di atas keridhaan, bukan paksaan. Ya. Kalau kedua belah pihak itu memang sama-sama menerima, maka permasalahan akan selesai. Tapi kalau ternyata dalam penyelesaian itu ada unsur ilzam, pemaksaan, di mana satu pihak itu terkesan dipaksa untuk menerima keputusan, maka permasalahan tidak akan selesai. Ya. Kan beda kalau dua belah pihak yang berselisih itu sama-sama menerima, selesai. Ya. Karena penting adanya unsur sama-sama ridho itu. Dalam jual beli juga kan menjadi barokah. Ketika antara penjual dan pembeli itu sama-sama ridho. Ya. Gak ada unsur paksaan. Ya. Di mana satu pihak dipaksa untuk menerima keputusan. Wala alal kuhan wa ahlil kitab minal yahudi wan nasoro. Islah atau perbaikan juga bukan atas keputusan kuhan, dukun, wa ahlil kitab dan ahli kitab, minal yahudi wan nasara, baik Yahudi ataupun Nasrani. Karena pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Ya. Dan jangan salah, tidak sedikit orang yang ketika ingin menyelesaikan permasalahan perselisihan yang terjadi itu datangnya ke dukun. Karena punya anggapan dukun tahu akar masalahnya di mana, gitu, dengan kekuatan spiritualnya atau supranaturalnya, ya. Atau kekuatan gaibnya. Nah, jelas langkah yang salah, ya. Ada juga yang datang kepada ahli kitab Yahudi dan Nasara. Seperti dulu dalam sebuah riwayat terjadi perselisihan antara seorang laki-laki munafik dengan seorang laki-laki dari Yahudi. Seorang laki-laki dari Yahudi justru ingin menyelesaikan perselisihan itu di hadapan Nabi. Karena tahu Nabi ini orang yang bersih, tidak menerima sogokan, tidak menerima suap, dan keputusan-keputusannya pasti adil, akan menghasilkan keridhaan. Tapi anehnya si laki-laki munafik justru lebih memilih menyelesaikan perselisihannya ke hadapan Yahudi. Ya. Disebutkan dalam riwayat yaitu Ka'ab ibnul Ashraq, tokoh Yahudi. Karena si munafik tahu kalau Yahudi ini biasa menerima apa? Sogokan, biasa menerima suap. Intinya, untuk bisa menghasilkan islah yang baik. Jangan sampai salah orang, salah menunjuk seseorang sebagai yang bisa menyelesaikan apa? Perselisihan. Ya, jangan kepada dukun, jangan juga kepada ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani. Wala 'alal istinadi ila awdha'i ahli jahiliyati. Jangan juga bersandar kepada kebiasaan ahli jahiliyah. Min ahkami kubara'ihim wa aslafihim, yaitu hasil keputusan para pendahulunya. Allati tukhalifu hukmal kitabi was sunnah, yang menyelisihi hukum kitab dan sunnah. Tidak boleh kepada dukun, tidak boleh kepada ahli kitab, jangan juga berdasarkan hukum yang berlaku di tengah-tengah kaum jahiliyah. Ya. Kama qad yaqa'u al-yawma katsiran, sebagaimana hal itu banyak terjadi hari ini, di mana orang-orang ketika ingin islah, menyelesaikan perselisihan itu, datang ke dukun, datang ke ahli kitab, atau berdasarkan keputusan kaum jahiliyah dulu. Kahalit tawagit alladina yaltafituna ila hukmillah, alladina la yaltafituna ila hukmillah wala ila hukmi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa innamal mu'tamidu indahum ma hakamu bihi bi ahwaihim wa araihim. Seperti at-tawagit, yaitu orang-orang yang mereka tidak menoleh kepada hukum Allah, tidak juga kepada hukum Rasulnya, akan tetapi yang mereka jadikan sebagai sandaran itu adalah keputusan berdasarkan hawa nafsunya dan pemikirannya. Nah, dan seharusnya islah itu bisa mendatangkan kebaikan. Sebagaimana kata Nabi, as-sulhu was-sulhu khair. Lakukan islah, lakukan perbaikan. Islah atau perbaikan itu adalah kebaikan. Ketika ada islah, tidak melahirkan kebaikan, maka itu bukan islah yang sesungguhnya. Ya. Ada kesalahan di dalamnya. Dan tentu salah satunya diakibatkan oleh adanya orang-orang yang tidak tepat yang melakukan islah. Wa qad yaltahiqu bi hadhihi ba'dil muqalladah, wa qad yaltahiqu bi hadha ba'dul muqalladati liman lam yasu taqliduhu fayatamidu ala qawli man qalladahu wa yatruku ma huwa as-sawab. Masuk juga dalam perkara ini sebagian orang-orang yang diikuti, sebagian orang-orang yang diikuti, yang padahal tidak boleh mengikutinya. Ada banyak orang yang ketika ingin islah datang kepada sebagian orang-orang tersebut. Ya. Kemudian bersandar kepada ucapannya dan meninggalkan kebenaran. Al-muwafiqu li usulil kitabi was sunnah, yang mencocoki dasar-dasar kitab dan sunnah. Jadi ini tambahan. Ada yang datang kepada dukun, ada yang datang kepada ahli kitab, ada yang menyelesaikan perkara perselisihan berdasarkan hukum jahiliyah, ada juga yang mengikuti ya beberapa orang yang dianggap layak untuk diikuti ya. Kemudian meninggalkan kebenaran. Wallahul musta'an. Qala wa qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famalaka minal walad. Kemudian di dalam hadis Rasul bertanya kepada Abul Hakam atau Abu Syuraih, famalaka minal walad. Berapa kamu punya anak? Siapa saja? Qala Abul Hakam atau Abu Syuraih menjawab, Syuraih, Muslim dan Abdullah. Syuraih, Muslim dan Abdullah. Nama-nama yang baik. Nama-nama yang bagus. Dan memang disyariatkan untuk kita atau dianjurkan ketika memberi nama anak itu dengan nama-nama yang maknanya itu baik. Ya. Kayak Syuraih. Syuraih kan baik. Orang yang lapang dada. Ya. Muslim jelas. Abdullah apalagi. Ada dalilnya secara khusus kalau Abdullah ahabul asma ilallah. Abdullah, nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah. Masalahnya kalau di kita nama Abdullah ini justru jelek-jelekan. Ya. Kalau memanggilnya kadang tidak lengkap. Ya, itu kebiasaan di kita. Kalau di Arab, ya, di tempat-tempat lain itu enggak ada, cuma di Indonesia aja. Ya. Yang kalau manggil nama itu kalau enggak depannya saja, belakangnya saja. Abdullah jadi Dul. Iya kan? Rijal, Jal. Ya, memang kita semua terbentuk pada akhirnya gitu, mengikuti mau tidak mau. Karena sudah jadi apa? Kebiasaan. Makanya banyak orang Islam yang enggak mau menamai anaknya Abdullah. Kenapa? Karena suka dipanggil dengan panggilan yang jelek. Abdullah jadi Dul, Duleh. Ya. Macam-macam. Nah, itu. Ya. Ini yang repot. Ya. Padahal Abdullah itu sebaik-baik nama. Nama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, cuma di kita aja. Sampai para masyayikh yang datang ke sini itu bingung dia. Mendengar asatidah itu lo panggil yang lainnya cukup dengan nama depan atau belakangnya. Itu mereka bingung, kok bisa begitu? Kayak Usama jadi Us, Us. Akhirnya mereka ikutin. Us gitu, ngikutin pada akhirnya, ya. Kok heran bisa begitu? Memang ini hanya terjadi di negara kita. Kalau negara lain enggak, panggil nama itu lengkap, ya. Kalau namanya Ahmad, ya Ahmad. Namanya Abdullah, ya Abdullah panggilnya. Bahkan kalau ada orang yang tidak dikenal namanya, dipanggilnya dengan Abdullah, ya. Hamba Allah. Kalau enggak tahu nama persisnya. Jadi ini sebagai peringatan agar enggak perlu kita merasa malu menamai anak dengan Abdullah, dengan Abdurrahman. Itu nama terbaik. Tidak perlu dihindari. Akhirnya lebih memilih nama-nama yang keren. Kalau disebutkan secara lengkap juga enakan, dipanggil belakangnya atau depannya juga enakan, tanpa memperhatikan apa makna, ya. Padahal makna dalam nama itu Satu hal yang penting, kenapa? Karena mengandung harapan secara tidak langsung. Nabi kita saja namanya kan bagus sekali. Ahmad, Muhammad, ya. Itu kan bagus sekali secara makna. Nah, banyak dari sahabat yang ketika Nabi tahu namanya secara makna kurang baik, dirubah oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti pentingnya sebuah arti dalam nama itu betul-betul menjadi perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak penting, enggak mungkin Nabi mengganti, ya. Bahkan ini saja sahabat yang dari tadi kita ceritakan, kita sebutkan, yaitu Abul Hakam, kan langsung diganti oleh Nabi. Jadi Abu Syuraih, itu berarti Nabi itu betul-betul perhatian kepada makna dari setiap apa? Nama, ya. Karena jangankan nama orang, nama benda, nama makanan, ya, itu kan mengandung arti. Enggak akan salah ketika kita pesan gehu, pasti yang datang gehu, enggak mungkin apa? Bakwan, bala-bala, enggak. Nama gehu itu kan mengandung arti, ya enggak? Apa yang disebut dengan gehu? Ya. Enggak akan mungkin kita pesan gehu, ternyata yang datang bakwan. Ini out of order. Di luar apa? Pesanan. Ya kan? Pasti akan dikembalikan lagi. Apalagi nama orang. Ya. Kalau nama benda, nama makanan saja sangat kita perhatikan ketika tidak sesuai dengan hakikatnya, ya. Maka apalagi nama manusia, nama orang. Jadi harus kita betul-betul perhatikan. Nabi bertanya kepada Abu Syuraih atau Abul Hakam, siapa saja anak-anakmu? Abul Hakam atau Abu Syuraih menjawab, Syuraih, Muslim dan Abdullah. Qala faman akbaruhum? Kata Rasul, siapa yang paling besarnya? Qultu Syuraih. Kata Abul Hakam, yang paling besarnya adalah Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih. Kata Rasulullah, ya kalau begitu enggak masalah kamu dipanggil sekarang dengan Abu Syuraih. Ya. Fihi, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah, dalam kalimat ini, fa anta Abu Syuraih, kamu kalau begitu disebut Abu Syuraih, itu ada faidah. Apa faidahnya? Takdimul akbar fil kunyah wa ghairiha ghaliban. Mendahulukan nama anak yang paling besar. Dalam apa? Dalam nama kunyah dan dalam hal lainnya. Ghaliban. Secara umum atau pada umumnya. Jadi meskipun bukan sebuah keharusan, ya, tapi tidak mengapa bila seseorang kesulitan mencari nama kunyah, dia ambil nama kunyahnya dari nama anaknya yang paling besar. Makanya menamai anak itu penting, yang memiliki makna yang baik. Bayangkan kalau tidak, kemudian kita jadikan sebagai nama kunyah, kan jadi tidak baik lagi, ya enggak? Tapi kalau nama anak kita yang paling besar itu bagus, baik, nah, ketika kita jadikan nama tersebut sebagai nama kunyah kita, maka akan semakin baik, tidak jadi masalah. Seperti Abul Hakam, nama anaknya yang paling besar Syuraih. Ketika diganti dari Abul Hakam ke Abu Syuraih, tidak mengurangi kebaikannya. Karena Syuraih maknanya baik. Ya. Sebagaimana Al-Hakam tentunya. Hanya saja Al-Hakam itu hanya khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Namun bukan sunnah, ya. Cuma anjuran saja. Bukan sunnah harus memiliki nama kunyah dari anak yang paling besar. Karena banyak sekali para sahabat, para salaf yang mereka punya kunyah berbeda dengan nama anak-anaknya. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, ya, contoh sederhananya, pengarang kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Kunyahnya Abu Utsman. Padahal tidak punya anak namanya Utsman. Wa ja'a hadzal ma'na fi ghairi ma haditsin. Dan datang di hadis lain yang semakna dengan ini. Wallahu a'lam. Kemudian ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, selesai dari bab menghormati nama Allah dan anjuran untuk mengganti nama untuk tujuan tersebut. Berikutnya masuk bab yang baru, bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Bab orang yang bercanda tetapi mengandung tindakan meremehkan terhadap sesuatu yang mengandung zikrullah atau Quran atau Rasul. Hazala itu artinya al-mizah ma'a takhfif. Bercanda, bergurau, tapi disertai dengan apa? Merendahkan, menghina, meremehkan. Bahasa Arabnya hazala. Beda dengan istihza. Kalau istihza itu mengolok-ngolok. Ya. Kalau mengolok-ngolok biasanya langsung. Tanpa dengan cara bercanda. Ya. Beda dengan hazala. Kalau hazala itu mengandung unsur mengolok-ngolok tapi melalui candaan. Paham? Makanya tidak semua yang ada unsur candaan itu baik. Kalau di dalamnya mengandung perendahan terhadap sesuatu, penghinaan terhadap sesuatu, apalagi yang mengandung zikrullah atau Quran atau Rasul, maka itu tercela. Masuk dalam kategori istihza. Ya. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan qauluhu babun man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul ay faqad kafara. Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan bab man hazala. Di sini beliau secara tidak langsung menyatakan bahwa huruf man di sini syartiyah. Ya. Dan ada juga yang mengatakan man di sini mausulah dalam kaidah nahwunya. Jadi ada man syartiyah, ada man mausulah. Kalau man mausulah itu yang mengandung arti alladhi, yang. Bab orang yang. Tapi kalau syartiyah berarti bab siapa. Begitu. Siapa saja. Yang bergurau. Yang di dalamnya mengandung unsur pelecehan, penghinaan, perendahan terhadap sesuatu yang mengandung zikrullah atau Quran atau Rasul, ay faqad kafara, maka dia telah kufur. Fa di situ sebagai jawab syarat. Ya, karena kalau ada kalimat di dalamnya ada syartiyah, harus ada jawab syarat. Syekh Abdurrahman bin Hasan menyebutkan ay faqad kafar. Inilah jawab syaratnya. Faqad kafara. Bab siapa yang bergurau, bercanda dengan unsur merendahkan, melecehkan sesuatu yang mengandung zikir kepada Allah atau Al-Quran atau Rasul, maka sungguh dia telah kufur atau kafir. Ya. Ini yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, bahwa huruf man di situ adalah syartiyah, bukan apa? Al-mausulah. Ya. Wa qaulullah ta'ala wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi menyebutkan ayat dari surat At-Taubah, ya, ayat 65 yang berhubungan dengan bab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum," kalau kamu tanya kepada mereka yang mengolok-ngolok sesuatu yang mengandung di dalamnya zikrullah, Quran atau Rasul, maka niscaya mereka akan menjawab innama kunna nakhudhu, sesungguhnya kami hanya ngobrol biasa. Wanal abu, dan bercanda, bermain-main. Enggak sungguhan, tidak seriusan. Cuma masalahnya yang dijadikan sebagai obrolan, kemudian candaan, ya, itu sesuatu yang mengandung zikir kepada Allah, Quran atau Rasul. Ya. Makanya kata Allah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'u." Katakanlah, apakah Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian olok-olok? Ya. Artinya enggak boleh dijadikan sebagai candaan dengan unsur melecehkan, ya, ayat-ayat Allah, kemudian Rasul, ya, dan segala sesuatu yang mengandung zikir kepada Allah. Enggak boleh dijadikan sebagai bahan obrolan yang mengandung unsur apa? Merendahkan. Kalau menyangkut Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya, segala sesuatu yang mengandung zikir kepada Allah. Kenapa? Karena itu masuk dalam kategori istihza. Mengolok-ngolok, bukan candaan biasa. Ya. Kalau mau bercanda, kalau mau ngobrol, hindari. Ya, segala hal yang mengandung unsur penghinaan, perendahan, pelecehan terhadap ayat-ayat Allah, Rasulnya, dan segala hal yang mengandung zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan dibikin nyanyian, jangan dijadikan sebagai lagu, begitu, ayat-ayat Allah, ya, zikir kepada Allah, enggak boleh, ya, haram. Nah, dulu ada orang-orang yang punya kebiasaan seperti itu, siapa lagi kalau bukan munafik, bercanda, bergurau, ngobrol, tetapi dalam candaannya, dalam gurauannya, dalam obrolannya itu ada unsur meremehkan, melecehkan, merendahkan sesuatu yang mengandung zikir kepada Allah, bahkan mengandung Al-Quran, ayat-ayat Allah dan Rasul. Ya, maka kata Allah di ayat ini, kalau kamu tanyakan kepada mereka, kenapa kalian melakukan hal itu? Kok berani-beraninya kalian berbuat seperti itu? Alasan mereka apa? Kami hanya ngobrol biasa, kami hanya main-main, kami hanya bercanda, bergurau. Alasan ini tidak diterima oleh Allah. Makanya kata Allah, katakanlah apakah Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya yang kalian olok-olok. Ya. Nah. kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.